Thank you.

Kemana ku bawa hati yang merah? kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku hidup menjanda. Oh, oh, oh. bunda tak pernah merasa bahagia.